Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, termasuk nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Adapun selain daripada itu, pembahasan kita tentang mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sampai pada bab al-muraqabah. Disusun oleh beliau setelah hadis kemarin. Hadis yang berikutnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawman. Faqala ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ida sa'alta fas'alillah. Wa ida sta'anta fasta'in billah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang mulia yang didoakan oleh Rasulullah sallam dengan doa ilmu dan tafsir. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi mendoakan beliau Ibn Abbas dengan kalimat Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah faqihkan dia dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajari dia tafsir. Sehingga hampir tidak ada pembahasan tafsir kecuali di sana ada qala Ibn Abbas. Karena memang doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dijuluki Habrul Ummah. Tintanya umat, dijuluki juga dengan mangku ilmu radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata, "Kuntu khalfan nabi, kami pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada satu hari. Faqala ya gulam. Kemudian Nabi berkata, wahai gulam, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati dia di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau meminta, memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'alam, dan ketahuilah. Annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah bahwa umat ini kalaupun mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, dan kalaupun mereka bersatu padu untuk membuat mabarat, membuat kejelekan atas dirimu, niscaya mereka enggak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis atasmu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wajaffatil suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya sudah tercatat dan tidak akan berubah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, tentunya hadis ini sangat-sangat berkait dengan yang namanya muraqabah. Imam An-Nawawi rahimahullah sangat tepat sekali memasukkan hadis ini dalam muraqabah. Karena diantara makna muraqabah adalah menjaga agama Allah. Kalimat ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Tentunya makna menjaga Allah adalah menjaga agamanya dan syariatnya pada dirimu. Allah tidak membutuhkan penjagaan siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun an kulli ahad. Allah maha kaya, tidak membutuhkan siapapun dan tidak membutuhkan pertolongan penjagaan siapapun. Berarti makna menjaga Allah artinya menjaga agama Allah pada dirimu. Hendaklah engkau perhatikan syariat Allah, perhatikan halal haram, perhatikan semua aturan-aturan syariat dari Allah, jaga itu. Itu menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menjaga agamanya, yakni dengan tumatsil al-awamir, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mempelajari agamanya, mempelajari syariatnya, kemudian tegakkan ilmu yang sudah kamu pelajari pada dirimu, ilman wa amalan, secara ilmu dan amal. Itu menjaga agama. Dan ini mirip seperti ketika Allah katakan dalam ayat lain, in tansurullaha yansurkum, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolongmu. Ini juga sama, Allah tidak butuh pertolongan. Berarti makna in tansurullah, jika kalian menolong Allah, artinya menolong agama Allah, membela agama Allah, niscaya Allah akan membelamu, akan menolongmu. Maka di sini juga sama, ihfadillah, jagalah Allah, artinya menjaga agamanya. Menjaga dengan makna engkau memperhatikannya, mempelajarinya, mengamalkannya, jangan sampai menyelisihinya. Dan kedua, menjaga dengan makna membelanya dari ahlul ahwa, ahlul bidah, orang-orang yang merupakan musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, yang mereka kadang melecehkan agama, merendahkan agama, atau melecehkan Quran dan Sunnah. Maka kita harus tegak membela, menjaga agama Allah, niscaya kita akan mendapatkan pahala. Lau yasha'ullah lantasara minhum, kalau Allah mau, Allah bisa memenangkan kalian atas mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan seluruh manusia satu agama, ya ini semuanya masuk Islam, bisa bagi Allah. Tapi sengaja Allah takdirkan karena hikmahnya. Allah menginginkan secara hikmah ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang membela, ada yang acuh, ada yang tidak mau mengamalkan, ada yang semangat mengamalkan. Demikianlah manusia berlomba-lomba dengan kebaikan. Maka Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Maka berupayalah kita untuk menjaga agama Allah, agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, ihfadillah tajidhu tujahak, kamu jaga agama Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Apa makna Allah di hadapanmu? Karena disebutkan dalam lafaz lain, tajidhu amamaka. Di lafaz ini, tajidhu tujahaka. Sedangkan dalam lafaz lain, tajidhu amamaka, engkau akan dapati dia di hadapanmu. Artinya engkau sangat mudah untuk meminta kepadanya pertolongan, berdoa kepadanya, meminta kepadanya segala hajat-hajatmu, karena Allah ada di hadapanmu, dekat denganmu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa makna amamaka, di hadapanmu? Ayyadulluka ala kulli khairin wa yazudu anka an kulli syarr. Maknanya Allah di hadapanmu adalah Allah akan membimbingmu kepada segala kebaikan dan Allah akan menghindarkan kamu dari segala kejelekan. Masya Allah. Ihfazillah tajidhu amamaka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu, membimbingmu kepada segala kebaikan dan menghindarkan engkau dari segala kejelekan. Ni'mah azimah. Ini nikmat yang besar. Apalagi kalau seseorang dalam keadaan menjaga agamanya dan terus meminta tolong kepadanya, beristianah kepadanya, bertawakal kepadanya, maka tentunya Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan menjadi yang mencukupi segala sesuatu kebutuhannya. Ini juga nikmat. Allah hasibuh. Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbuka Allah, cukup bagimu Allah. Artinya Allah akan memberikan kecukupan kepadamu, dan itu cukup, tidak perlu bantuan yang lain. Demikian pula dalam surah Al-Anfal ayat 62-nya, وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ. Kalaupun mereka akan membuat tipu daya terhadapmu, maka sungguh Allah yang akan memberikan kecukupan padamu. Allah akan membelamu. Allah memberikan kecukupan kepadamu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Maka siapa yang benar-benar menjaga agama Allah, berupaya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, berupaya untuk mempelajari agamanya agar dia beribadah dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, berzikir dengan benar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengannya dan akan membimbingnya, akan memberikan kecukupan baginya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ketiga yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Ibn Abbas. Ya gulam, wahai anak muda. Karena memang Ibn Abbas waktu itu masih kecil. Bahkan Rasulullah SAW ketika wafat, Ibn Abbas baru beranjak dewasa. Artinya sudah disebutkan di masa ihtilam. Masa ihtilam itu sudah beranjak dewasa 15-16 tahun begitu. Berarti ini sebelum itu. Ya gulam, maksud panggilnya wahai anak. Ya gulam, wahai anak kecil atau wahai anak muda, dengarkanlah. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat pertama, ihfadillah yahfadka. Kalimat kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Kalimat ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, memintalah kepada Allah. Aila ta'tamin 'ala ahadin minal makhluqin. Yani jangan bersandar pada makhluk, jangan meminta pada makhluk. Meminta kepada Allah mulia. Meminta kepada makhluk hina. Rendah. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan meminta-minta pada makhluk, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Bukhari, la ya'khudhu ahadukum hablahu fayahtatib 'ala dhahrihi khairun lahu min an ya'ti rajulan a'tahu aw mana'ahu. Sungguh kalau salah seorang kalian mengambil talinya dan kemudian mengambil kayu bakar dan diikat di punggungnya, itu lebih baik daripada dia harus meminta pada orang lain. Disuruh oleh Nabi SAW mengambil tali, cari kayu bakar, itu lebih mulia baginya daripada dia harus meminta pada orang lain. Bisa jadi diberi, bisa jadi tidak, kalau kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan kabulkan dengan sesuatu yang lebih dari itu. Seseorang mengira bahwa dia tidak dikabulkan, ternyata Allah kabulkan dengan sesuatu yang lebih baik. Karena Allah Maha tahu apa yang kamu minta. Kalaupun maka sesungguhnya doamu sudah merupakan ibadah yang mendapatkan pahala. Doanya sudah mendapatkan pahala dari Allah sebagai ibadah. Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun minta pada orang lain, tidak demikian. Tidak dikatakan ibadah, bahkan dikatakan makruh. Tidak disukai oleh Nabi SAW. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan kemuliaan. Nabi SAW mengajarkan pada anak muda ini, Abdullah bin Abbas, untuk berdikari, untuk mandiri, untuk tidak minta pada orang lain. Kalau perlu dia meminta, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta pada yang lain. Is'alillah au idza sa'alta fas'alillah, kalau meminta mintalah pada Allah. Demikian pula yang semirip dengannya, yaitu meminta pertolongan. Ini kalimat keempat. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan yang tadi, tetapi kalau tadi meminta harta atau meminta sesuatu, tetapi kalau di sini ista'anta dari kata isti'anah, meminta pertolongan. Kadang kita perlu meminta pertolongan orang lain memang, kalau ada hajah yang masah, atau kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kecuali kalau ada daruratul quswa. Darurah al quswa adalah darurat yang sangat, terpaksa minta tolong pada orang lain. Kalau tidak, maka mereka tidak meminta tolong pada orang lain. Bahkan para sahabat ketika cemetinya jatuh dari kudanya, dia tidak menyatakan pada orang lain, tolong ambilkan. Padahal ada orang di bawahnya. Dia akan turun dari kudanya, mengambil cemeti tadi dan naik kembali. Padahal bisa baginya untuk tetap di atas kudanya dan berkata kepada orang lain, tolong ambilkan cemeti saya. Bisa bagi mereka, tapi mereka tidak memintanya. Mengapa? Karena demikianlah pendidikan Rasulullah SAW pada mereka. Demikianlah tarbiyah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW pada mereka untuk tidak meminta pada manusia dan tidak meminta tolong pada manusia kecuali darurah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga sama mirip dengan yang ketiga tadi, mengajarkan kemuliaan. Mengajarkan untuk tidak meminta pada orang lain. Ikhwanifidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun terpaksa meminta tolong pada orang lain, dan itu wajar, manusiawi, karena memang manusia makhluk sosial, tidak dosa memang, karena hanya berhukum makruh. Tidak mengapa minta tolong pada manusia kalau terpaksa harus meminta tolong pada manusia. Itu pun tetap di dalam hati ada keyakinan bahwa ini sabab, bahwa itu adalah sabab, bukan penentu. Adapun penentu adalah Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa itu. Sehingga dia tetap mengatakan, ya Allah tolonglah saya. Di hatinya tetap bergantung dan bertawakal kepada Allah, ya Allah aku bergantung kepadamu. Dalam keadaan dia berkata pada orang lain, tolong saya kesusahan, saya begini, saya ini bakalnya atau terjadi begini, tolong. Barakallahu fikum. Atau dia tenggelam, tolong, tolong, tolong. Dia terpaksa harus meminta tolong. Tetapi ketika selamat, alhamdulillah. Pertama yang diucapkan, alhamdulillah. Baru kemudian dia berkata kepada orang yang menolongnya, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan yang banyak. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, aqidah yang diajarkan bahwa an-nafi' wad-dar huwa Allah azza wa jal. Yang namanya an-nafi' penentu kebaikan, wad-dar penentu kejelekan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bergantunglah pada Allah, memintalah pada Allah, minta tolong pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain adalah asbab dan musabbabat. Kalau Allah takdirkan sebab tadi akan membawa akibat, maka terjadilah. Kalau Allah takdirkan sebab tadi tidak membawa akibat, maka tidak akan terjadi. Memang kalau datang bantuan, pasti berhasil. Memang kalau si fulan kamu panggil, tolong saya, kemudian dia datang, apakah bisa selesai? Tergantung qada wal qadar. Tergantung takdir. Dan ini yang ditanamkan pada kalimat berikutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Wa alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah wahai anak muda, bahwa kalau umat ini, manusia ini seluruhnya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah tidak takdirkan, enggak akan terjadi. Umat seluruhnya, manusia, jinnya, manusianya, semuanya bergabung bersatu padu ingin memberikan manfaat padamu, tapi Allah tidak menakdirkan, enggak akan terjadi. Sebaliknya, kalau ummah ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in, kalau umat ini seluruhnya, manusia seluruhnya bersatu padu tolong menolong ingin memberikan madarat dan kejelekan kepadamu dengan sesuatu, tetapi Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kejelekan itu. Sehingga bergantunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau terpaksa meminta tolong pada orang lain, ingatlah hati kamu tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, aku bergantung kepada-Mu. Aku berharap kepada-Mu. Ya Allah, aku sangat beriman kepada-Mu bahwa Engkau lah yang menentukan kebaikan dan keburukan. Maka adapun upaya dia dan usaha dia, asbab wal musabbabat, hanya masalah sebab-sebab saja. Kadang sebab itu membawa pada akibat, kadang sebab itu tidak membawa pada akibat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.